lepasku terbang. Bayangkan ku menghilang semua tanpamu teman. Bagai cerita, wahai sahabat.

itu yang benar. Berubah Takkan hilang cintaku ini. Yeah. Buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar ku lihat warnamu, kan ku lihat warnamu. Tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar ku lihat warnamu, kan ku lihat warnamu. Oh, buka dulu. Tapi buka dulu toh.